maksudmu telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu. Agen hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam surat. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Kamu padaku bukanlah rindu yang semudah because I love you baby. Baby I'm here for you and you are for me. So come on, come on baby, this one is for you. Terikat janji berdua untuk segera bersua. Kau buat jantungku berdebar nantikan rindu yang akan terbayar. Please believe me, I'll be by your side. Don't worry, don't worry my.